lebaran. Marilah kita bermaaf-maafan. Selamat datang hari lebaran. Hapuslah semua kesalahan. Selamat datang hari lebaran. Kita saling ampun-ampunan. Semuanya bergembira. Semuanya bergembira. Selamat datang hari lebaran. Marilah kita bersalam-salaman. Selamat datang hari lebaran. Marilah kita bermaaf. I'm not.